Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari pembatal-pembatal Islam di sini, dari poin yang keempat atau pembatal yang keempat, dan penjelasan yang terkait dalam pembatal yang keempat ini sebagaimana yang telah kita lewati dan kita ketahui bahwasanya sangat panjang. Kita masih dalam beberapa halaman yang belum kita lalui dan insya Allah kita lanjutkan. Qala Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala, wa hadha tahdhirun shadidun min Allah subhanahu li jami'il ibad min al-i'rad an kitabihi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa tahakkumi ila ghairihima. Ini telah kita baca kemarin, kita ulang lagi sedikit. Wa hukmun sarihun wa wa wa'tah kepada tahdhir. Ya. Mawata kepada wala tahdirun wa hukmullah wa hukmun sarihun minar rabbi azza wa jal ala man hakama bi ghairi syariatihi bi annahu kafirun wa zalimun wa fasikun wa mutakhallikun bi akhlaqil munafikin wa ahlul jahiliyah. Syekh bin Baz kemudian sebelum mengucapkan kalimat ini menyebutkan beberapa ayat dalam haramnya berhukum kepada tawagid. Kemudian beliau melanjutkan komentar terhadap ayat tersebut. Ini adalah tahdir, peringatan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu wa taala untuk seluruh hamba. Peringatan dari Allah untuk seluruh hamba dari berpalingnya mereka. Menilai arwah dari berpalingnya mereka dari kitab Allah dan sunnah Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, dan dari berpaling apa, dan dari berhukum kepada selain kitabullah dan sunnahnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahdir yang sangat dahsyat, peringatan yang sangat dahsyat dari Allah Subhanahu Wa Taala. Peringatan yang kuat dari Allah. Allah adalah sang pencipta kita, bukan tahdir atau peringatan dari manusia sesama kita, tapi dari Allah Subhanahu wa taala, dari yang memiliki segala urusan, bahkan nyawa kita, badan kita, seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang memperingatkan dengan peringatan yang sangat dahsyat ini kepada kita semuanya dari berpaling dari kitabullah dan sunnah rasulnya alaihi salatu wassalam, dan dari berhukum kepada selain keduanya, selain Al-Quran dan sunnah. Kemudian kata beliau Syekh bin Baz, wa hadza hukmun sharihun, juga ini adalah hukum yang sangat gamblang tegas dari Allah, dari Rabb. Rabb adalah makna Rabb adalah yang memiliki, yang mengatur, dan kita adalah miliknya Allah, kita telah diatur oleh Allah, dan ini hukum yang sangat tegas dari Allah atas orang yang berhukum dengan selain syariat Allah. Penegasan hukum ini dari Allah SWT bahwasanya dikatakan kafir, zalim dan fasik, dan berakhlak dengan akhlaknya para munafikin dan akhlaknya ahlul jahiliyah. Mufhum ya ikhwah. Fahdharu ayyuhal muslimun ma hadzarakumullahu minhu. Maka waspadalah wahai segenap kaum muslimin apa yang telah diperingatkan kepada kalian oleh Allah darinya. Wa haqqimu syari'atahu fi kulli syai'. Dan jadikanlah syariat Allah sebagai hukum dalam segala sesuatu. Itu makna haqqimu syari'atahu. Jadikanlah syariatnya Allah itu sebagai hukum dalam segala sesuatu. Wahdharu ma khalafaha. Wahdharu dan waspadalah. Takutlah apa yang menyelisih syariat Allah. Wa tawassaw bidzalik. Dan saling wujudkan di antara kalian nasihat menasihati dalam mewaspadai apa yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala bima bainakum di antara kalian. Jadi kita kata Syekh bin Baz disuruh saling tawasi, apa tawasi? Saling saling memberikan nasihat. Saling memberikan peringatan di antara kita. Kita enggak boleh kemudian memejamkan mata saja di mana kita tahu tentang saudara kita yang terjerembab, yang terjerumus, yang tergelincir sengaja ataupun tidak dalam penyelisihan ini. Kita disuruh saling mengingatkan oleh beliau Syekh bin Baz dalam perkara ini. Maka oleh itu apa yang kita baca di sini semoga saja sebagai bentuk saling ingat mengingatkan di antara kita kaum muslimin yang hadir dalam majelis ini ataupun yang mendengarkan di tempat lain, kalau memang suara ini bisa keluar ke tempat-tempat lain yang mungkin bisa didengar. Mafhum ya ikhwah. Dan ini tidak tercukupkan pada rakyat saja, bahkan semuanya yang mereka mengaku Islam. Penguasanya ataupun rakyatnya, semuanya adalah ternasihat dengan nasihat ini. Dan bukan terbatas pada kelompok tertentu, tapi seluruhnya. Dan yang terkritisi dalam hal ini bukan sekedar para penguasa yang mereka keluar dari syariat Allah SWT, tapi juga kaum muslimin yang lain, mungkin dalam suatu kelompok tertentu, organisasi tertentu yang mereka menanggalkan kitabullah dan sunnahnya Rasulullah demi kepentingan kelompok, juga ternasihati di antara kita dan mereka. Fatawasau bidzalika fima bainakum. Kalimat fima bainakum enggak bisa dikhususkan pada para thalabah saja. Para hadirin yang hadir dalam majelis itu dan majelis ini, tapi seluruhnya kaum muslimin, semua lapisan, ya kan? Baik yang mereka dikatakan segala urusan kaum muslimin di tangan mereka ataupun kaum musliminnya secara umum tanpa terkecuali. Dan kita tidak ada iri dalam kedudukan hal ini, kedudukan yang mereka miliki. Alhamdulillah, semoga ucapan kita ini adalah bukan riya. Ya kan? Kita tidak iri dan angek dengan kedudukan yang dimiliki oleh selain kita. Tapi kita cuma membicarakan perkara ini sebentuk nasihat saja. Wa'adu wa'a begitu man a'radha. Tengok. Wa'adu dan apa mana ada yu'adi? Apa maknanya? Musuhi. Wa begitu dan benci. Musuhilah dan bencilah siapa saja yang berpaling dari syariat Allah. Wa tanaqqasaha dan meremehkan syariat Allah. Awis tahza'a biha atau mengistizarnya apa? Mengolok-olok dengan syariat Allah. Wasahala fi tahakum dan mempergampang dalam berhukum kepada selain syariat Allah. Kita disuruh memusuhi, kita disuruh membenci. Tengok. Ini yang memang Ibn Baz, bukan Abu Mas'ud. Cuma saya menerjemahkan saja. Aduh, wa'a begitu. Ini fi'il amr. Musuhilah dan bencilah. Man, ini umum, siapa saja. Tengok. siapa saja, baik itu ustaz, doktor, ya kan, magister, SAG dan yang semisalnya, atau yang lain, siapa saja, bencilah dari dan orang yang siapa saja yang berpaling dari syarat Allah dan meremehkannya ataupun mengolok-olok dengan syarat Allah dan mempergampang berhukum kepada selainnya. Apa alasan beliau kita disuruh melakukan hal ini semuanya? Litafuzu, supaya kalian beruntung. Faza yafuzu, apa mananya, Pak? Faiz. Faiz. Faza yafuzu faiz. Mana faiz itu? Nah. Isim fa'ilnya adalah Pak Faiz. Faizun. Laki-laki kalau la, perempuan apa? Gimana? Abu Baidillah. Faizatun. Nah, Faiza, Mbak Faiza. Nah. Taib, litafuzu bi karamatillahi wa taslamu min iqabilillah. Ini semuanya dinasihatkan oleh beliau supaya kita lakukan, supaya kita beruntung dengan karamatnya Allah, dengan kemuliaan dari Allah, dan supaya kalian selamat dari siksaan Allah. Jadi kita hal ini kita nasihatkan pada diri kita sendiri dan yang lainnya supaya kita selamat dari siksaan Allah. Siapa yang enggak mau selamat? Apakah kemudian kalau sudah seorang pejabat enggak mau selamat? Enggak apa-apa, saya sudah pejabat gitu. Saya sudah termasuk orang yang punya kedudukan tinggi di muka bumi ini, kemudian enggak selamat, enggak usah selamat, enggak apa-apa dari siksaan Allah. Hah? Enggak mungkin. Mereka sama Pak Haji. Pak Haji siapa gitu, Pak Haji gubernur, Pak Haji bupati, Pak Haji siapa? Pergi haji untuk apa? Mereka membaca hadis tentang apa? La hajjul mabrur, la salaul jaza illa al jannah. Tujuannya haji untuk apa? Supaya mereka dapat pahala surga, haji yang mabrur. Demikian juga siapa yang haji yang dia memenuhi kewajiban dan meninggalkan larangan seolah-olah apa dilahirkan dari apa? Perut ibunya tanpa dosa. Nah, kenapa kalau dinasihat seperti ini mau merok sewot-sewot? Apa masalahnya? Ayo, coba. Nanti bagaimana kalau ditanya seperti itu? Kenapa kok marah kalau ini bicarakan? Bukankah semuanya syarat Allah, haji juga syarat Allah, ini juga syarat Allah, sama saja, enggak ada yang beda. Ya toh. Jadi enggak ada gunanya marah. Ya. Enggak ada gunanya marah. Kalau disinggung tentang perkara yang seperti ini, kenapa? Karena semuanya adalah demi kebaikan bersama, bukan kebaikan orang yang cuma mengucapkan dan menasihati. Bahkan semuanya mendapatkan apa? Kebaikan yang terkait dalam selamat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau itu enggak perlu khawatir bahwasanya ucapan ini sebagai ucapan yang dikatakan provokasi. Tidak. Kita tidak memprovokasi. Provokasi enggak boleh terhadap penguasa supaya manusia mengadakan apa? Kudeta. Ini enggak benar. Selama mereka kaum muslimin, apalagi ya kan? Kaum muslimin yang mau kudeta kadang-kadang apa? Enggak bisa menerapkan hukum Allah pada dirinya sendiri. Bagaimana menuntut orang lain? Iya toh. Nah itu. Nah kalau itu pertas yang mukbil rahmat ta'ala, enggak mengapa bicara masalah ini di mimbar Jum'ah. Ya. Yang enggak boleh kan adalah apa? Membuat ya, membangkitkan semangat pemberontakan terhadap penguasa yang terkritisi dalam perkara ini. Apalagi manhajnya Ahlussunnah wal Jamaah, selama penguasa masih muslim tidak boleh dikudeta. Kewajibannya adalah untuk dinasihati. Lebih-lebih lagi rakyat dalam keadaan mayoritas bodoh tentang hukum Allah, tentang syarat Allah. Maka ditegaskan perkara ini supaya mereka memiliki ilmu. Dan siapa yang memang dengan Allah selamat, biar selamat. Baik. Kita lanjutkan. Wa qala Syekh Ibnu Bas rahimallahu taala fa yajibu ala dual al-islamiyah. Dual ini jamak dari kata daulah. Daulatun mufrad satu negara, dual beberapa negara. Maka wajib atas negara-negara Islam, ayuhakimu, supaya mereka menjadikan kitab Rabb mereka sebagai hukum dan sunnata nabiyihim sebagai hukum, wa yahdharu sayra, dan wajib atas negara-negara Islam untuk waspada. Sair apa? Berjalan bersama musuh-musuh Allah dalam apa? Dalam menjadikan undang-undang bikinan manusia sebagai hukum. Allati tukhalifu syar Allah, yang menyelisih syariat Allah Subhanahu wa taala. Paham ya, kawan? Jadi kata beliau, bentuk nasihat beliau, wajib atas negara-negara Islam untuk menjadikan kitab Rabb mereka, sunnah nabi mereka, dijadikan hukum, dan supaya mereka yahdhar. Apa yahdhar? Apa yahdhar? Waspada, hati-hati akan sair berjalan bersama musuh-musuh Allah dalam menjadikan kawanin wada'iyah, hukum bikinan manusia sebagai hukum yang menyelisih syarat Allah. Hadza min ahammil wajibati alaihim ay ala duwal al-islamiyah. Ini termasuk kewajiban yang paling inti atas mereka, yang paling penting atas mereka. Walaysa lahum udhrun fi tarki dzalik, enggak ada udzur bagi mereka dalam meninggalkan syariat Allah Subhanahu wa taala. Syariat sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, enggak ada udzur. Ya kan? Dikit-dikit orang bilang apa? Terpaksa. Dikit-dikit terpaksa. Siapa yang maksa? Ya. Saya maksa adalah apa? Hawa nafsu, selera. Ya kan? Karena enggak ada yang maksa, maka apakah ada Amerika kamu pulang, harus kamu jadi presiden, jadi ini, mana ada? Prancis, Belanda, Inggris dan semisalnya, sekutu-sekutu mereka, komunis, apakah memaksa seseorang untuk menjadi hakim kemudian menghukum di luar hukum Allah? Mana ada? Enggak ada paksaan. Nah, kata Sayyidina Muhammad Rasulullah Ta'ala, apakah mereka bodoh? Tidak, enggak bodoh. Mereka tahu. Walasalam udhrun bitarki dzalik, bal yajib 'alaihim wujuban qat'iyan ayu hakimu syari'atallahi in kanu sadiqina fi da'wahum 'alaihi salam. Bahkan wajib atas mereka dengan kewajiban yang paten, supaya mereka menjadikan syariat sebagai hukum jika mereka itu jujur dalam pengakuan mereka al-Islam, tentang al-Islam. Jika mereka jujur dalam pengakuan mereka terhadap al-Islam. Bagaimana mereka terpaksa? Oh, enggak ada. Orang yang terpaksa itu biasanya ingin keluar dari keterpaksaan sedikit demi sedikit. Ya, ini enggak ada angin keluar. Bahkan apa? Gandrung. Itu kan terpaksa. Taib, itu tadi ucapan Syekh bin Basar Sallallahu Ta'ala dinukil dari As'ilatul Jami' al-Kabir. Beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau dalam tempat yang namanya Al-Jami' al-Kabir, yaitu masjid. Kaset nomor 5 bagian alif. Kemudian beliau melanjutkan mas'alatun. Wa qala at-taghutu taratan yakunu taghutan asghara wa taratan yakunu taghutan akbara. Ini perkara penting yang mungkin belum pernah kita dengar. Ya kan? Bagi yang belum pernah dengar, ini sebagai ilmu yang mungkin baru untuk diketahui. Masalah, beliau berkata, taghut, ada kalanya taghut asghar, taghut kecil, ada kalanya taghut besar. Nah, perhatikan. Nah, itu. Maka ucapan togut enggak harus apa? Apa? Enggak harus apa? Hah? Pengkafiran. Nah, itu. Tergantung apa? Siapa yang digelari togut. Kalau kafir ya berarti dia kafir. Kalau dia enggak kafir walaupun dikatakan togut ya enggak kafir. Karena togut tidak akbar atau togut asghar. Nah, itu. Maka itu benar perkataannya Syekh Yahya rahimahullah taala dalam kitabnya Kanzus Samin. Apakah ucapan togut maknanya takfir? Enggak, kata beliau. Enggak. Dalam jilid pertama. Itu santri-santri Indonesia yang belajar di Damas dulu, saya rasa seluruhnya enggak ada yang tahu kecuali Abu Mas'ud. Nah, setelah kita bongkar baru iya ya. Nah, gitu. Ketika kita bilang togut, langsung saja kita dijebloskan ke jamaah takfir. Nah itu, maka kalau itu ilmu itu enggak harus yang paling lama belajar dapat, enggak harus. Ilmu itu dalam mauhibah, kata Ibnu Hazm. Allah yang memberikannya. Dalam kitabnya Ibnu Hazm apa namanya? Mudawatun Nufus, obat jiwa. Kadang orang itu cerdas, tapi karena busuk enggak dapat ilmu. Cerdas tapi busuk. Zaki tapi ulakin guru zaki. Apa ya, Pak? Dan Abu Mas'ud itu bukan termasuk orang yang cerdas. Ya, 50 ke bawah. Persentasinya. Kemudian kita diberi kebersihan dalam hati kita. Tidak mengklaim perkara yang kita enggak punya karena enggak baik hal seperti itu. Al-mutasabbi bima lam yu'ta kala bisi apa? Saubai zur. Orang yang merasa puas dengan apa yang dia enggak diberi seperti orang yang memakai dua pakaian palsu, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ya, perhatikan. Jadi togut itu kadangkalanya togut asghar dan kadangkalanya dia togut akbar. Lihat nomor 2 catatan kaki, syarhu kasfi syubhat. Syarhu kasfi syubhat. Penjelasan tentang kasfi syubhat. Kasfi syubhat adalah karya siapa? Karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab. Syarah oleh Syekh bin Bas dan banyak lagi syarah-syarah yang lain. Rekaman kaset nomor 2 bagian ba. Cetakan terbitan Tasjilat Bardain. Boleh melanjutkan, man hakama bi ghairi ma anzalallah fa huwa taghutun. Tengok. Barang siapa yang berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia taghut. Maka ini sebagai pelajaran bagi para orang-orang yang memuat tulisan dalam media massa. Ketika mendengarkan ucapan taghut langsung dikatakan takfiri. Atau membaca enggak di koran-koran itu sama Jawa Pos biasanya. Kritikan dari apa? Dari sebagian pihak tertentu dengan ucapan togut-togut. Ada itu. Di Jawa Pos. Antum pernah baca? Enggak pernah? Berarti antum enggak begitu telaten dengan koran. Gimana? Padahal kita sering mendapatkan kalimat-kalimat togut yang disebut dalam media massa ketika ngomentari masalah para teroris. Nah kalau itu, ini sebagai ucapan kita, semoga mereka mendengarkan. Wahai mereka-mereka yang menulis dalam media massa, bukan semua ucapan togut adalah maknanya takfir, pengkafiran. Semoga saja rekaman ini bisa masuk ke sebagian mereka. Bal yubalik syahid al gaib, supaya yang hadir ini menyampaikan kepada yang gaib. Di koran-koran itu banyak tertulis seperti itu. Ini biasanya suka gantung dalam koran, masa enggak jumpa. Saya ini masih sekali saja ketika lagi apa? Kebetulan gitu aja. Tapi sering jumpa kalimat itu. Enggak pernah, Bro Rahman. Enggak pernah jumpa kalimat seperti itu di koran. Pernah? Nah, itu. Iya, togut begitu. Pernah jumpa, Turman? Iya. Ya begitu. Bahkan sebagian kaum muslimin yang mereka mungkin punya kesempurnaan dalam masalah Islam, ketika dengar ucapan togut, telinganya itu kayak apa? Kena kai. Kamu tahu kena kai? Besi yang dipanaskan, sos gitu. Padahal ini adalah perkara yang harus kita pelajari. Kebutuhan lebih butuh daripada cuma makan kita dan minum kita. Lebih butuh daripada Fortuner untuk kita mengenal togut ini. Kenapa? Karena dalam Quran dikatakan wa may yu'min billah wa may yakfur bitaghut wa yu'min billah fatastamsaka bil urwati wusqa. Ya kan? Mana ada barang siapa yang punya harta sekian dengan dan iman dengan Allah kemudian dapat apa dia? Pegang teguh dengan tali yang kuat, lalu enggak ada dan makhluk seperti itu. Ya kan? Barang siapa yang ngaji sekian kali ya kan dan beriman dengan Allah padahal apa kata takabir waktu itu enggak ada tapi wamai yakfur bitaghut. Jadi kita harus kenal taghut. Bagaimana kita mau mengkufuri taghut kalau kita enggak kenal? Nah. Maka semua lapisan masyarakat ya kan? Dari tukang pacul, tukang ngedos sampai para nelayan dan sampai para pejabat harus kenal taghut. Di mana mereka, apalagi mereka adalah mayoritas kaum muslimin dilahirkan oleh ibu-ibu muslimah, bapak-bapak, apa, muslim. Lah kok enggak kenal taghut itu piye? Ayo, coba bayangkan, enggak ngesak nih, ya kan? Oh, nunek koran di beden-beden, uang di beden-beden ini kalau ucapan taghut. Maka ini orang-orang yang nulis di koran itu, ibaratnya apa? Belajar kedamat 10 tahun enggak kenal taghut, podo wae. Taib, maka harus kita kenal, ya kan? Kumcerai menceraikan istri, diteliti dengan sejeli-jelinya. Lah kenapa? Perkara takut kita enggak mau meneliti. Apa bedanya? Ayo coba bayangkan. Hukum wudu diteliti sejeli-jelinya, ya kan? Fawaid dari hadis ini sekian nomor 1, 2 sampai 10 poin. Diteliti bahkan mungkin dikembangkan dari sampai 20 poin tapi kenapa perkara taghut kok lalai itulah ya ikhwan hati itu di tangan Allah Subhanahu wa taala baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa yasha jadi man hakama bi ghairi ma anzalallahu fa huwa taghut sapa wae sing berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia taghut. Maka wong iku adalah taghut. Maka wong kuwi adalah taghut. Fa in kana ma'ikrarihi wa i'tirafi bi annahu asin fa wa taghutun tughyanan asghara. Orang yang menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan maka dia adalah taghut, maka apabila yang menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan ini mengakui mengikrarkan dan mengakui bahwasanya dia menghukum dengan selain hukum Allah itu adalah dia berbuat maksiat maka dia taghut taghut kecil taghut anaan nah itu ya kan taghut kacangan nah paham lagi Pak. Tapi dengan apa? Dengan ikrar dia dan pengakuan dia apa yang dia lakukan dengan hukum dari selain Allah itu adalah dia berbuat maksiat. Maka taghut kecil. Wa in kana yastahillu dzalika wastajizuhu sara taghutan akbar wa kafiran dolan. Barang siapa yang menghukum di luar hukum Allah tadi, dia taghut dan apabila dia menghalalkan hukum tersebut dan membolehkannya maka dia menjadi taghut yang besar dan kafir sesat. Ini ucapannya bin Bas rahimahullah taala. Abu maksud cuma menukilkan saja. Jangan dikata nanti ya kan dengan perkataan yang melampaui batas maka jadi taghut juga nanti dia. Gara-gara melampaui batas apa menghukumi saya di luar apa yang saya yakini ini saya ucapkan. Paham? Nah. Lihat nomor 3 catatan kaki, waqala bi maudin akhara, dan berkata Syekh Benus dari tempat yang lain, ya'lamu annahu asin wa annahu faqad fa'ala mungkaran adziman. Dia itu mengetahui dirinya berbuat maksiat dan sungguhnya tahu dirinya itu telah melakukan kemungkaran yang sangat besar. Maka dia taubat asghar. Aku iki wis ngerti ning kelakuanku iki kemungkaran yang sangat besar tapi tak lakoni. Muga kebutuhan ngene ngene ngene, berarti dia taubat tapi taubat kecil. Tapi nek dalam pengakuannya halal enggak masalah. Wis oleh wae padha wae mbek kowe Allah bahkan luwe apik luwe cocok ya jadi taubat akbar sapa wae. Ya kafir ya sesat bareng dikono diboyong kabeh gelari. Ya kan? Diboyong kabeh gelari. Nah, taubat akbar ya kafir ya sesat diboyong kabeh sak bongkok. Taib. Dinukil dari Syarah Tahawiyah, kaset nomor 17 bagian ba. Wa qala bi maudin akhar, dan juga bilang tempat yang lain. Wa wa ya'lamu annahu dhalimun wa annahu mukhti'un wa annahu muqassirun. Dia berhukum dengan selain apa yang Allah turunkan, maka dia taubat, tapi dia mengetahui dirinya itu dolim, dia ini salah. Dan dia muqassir. Apa muqassir? Teledor. Gleyeh dari wong sekian. Gleyeh wae yang ngono kuwi, gleyeh. Pinten gleyeh? Wong sekian ngarani gleyeh teledor iki. Nah. Mbok wong Lamongan ngarani piye? Teledor. Teledor bahasa bahasa sejawat bahasa Indonesia. Yes, bahasa ini mau ngakeh. Tapi warubah makalah sawfah kumu bima anjalallah, dan kadakalanya orang yang menghukum di luar apa yang Allah turunkan tadi, dia bilang nanti akan ku hukum dengan apa yang Allah turunkan. Fata yakunu maksiatan minal kabair, ini termasuk maksiat dari dosa-dosa besar. Wa yakunu wasilatan ilal kufur, dan menjadi perantara kepada kekufuran. Wasilatan litikhadiha hakimatan waliktina biha wa ja'ala ja'izatan. Ini adalah perantara-perantara untuk menjadikan hukum tadi sebagai hukum dan akan puas dengan hukum tersebut dan dijadikannya perkara yang boleh. Au tahsinaha, atau akan membaguskannya. Hukum yang diperhukum Allah akan meniwa rafa'aha, dan meninggikannya atas hukum Allah SWT. Wa wasilatan lil kufur billahi azza wa jalla, termasuk perantara kepada kekufuran dengan Allah. Itu semuanya walaupun dia mengaku itu adalah perbuatan yang dosa, tapi perantara kepada kekufuran dengan Allah azza wa jalla. Enggak anggap enteng, Gus. Wis penting aku mengakui salah, Gus. Wis ngono. Tapi perantara kepada kekufuran. Ya toh? Nah. Lakin madama ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu dhalimun la yakunu kafiran yakunu asyan wa fi nau'u kufrin. Kan tapi selama dia mengetahui bahwasanya dia salah, bahwasanya dia zalim, maka bukan menjadi orang yang kafir, menjadi berbuat maksiat dan di dalam dirinya ada bentuk kekufuran. Lakin la yakunu kufran akbar, kan tapi tidak jadi kufur, enggak kufur akbar. Li'anno ya'taqidu anna mukhti'un dhalimun asin, karena dia meyakini dia salah, dhalim dan berbuat maksiat. Wa anna hukmallahi wal wajib al-ittiba. Dan dia meyakini bahwasanya hukum Allah itu adalah wajib untuk diikuti. Dinukil dari min as'ilatil jami' al-kabir, kaset yang ke-50 bagian alif. Bagian A. Qultu qawluhu dhalimun yakhruju man yusarrihu bi anna adilun. Yukhriju man, atau yakhruju bisa juga. Yukhriju atau yakhruju? Faris. Yakhruju. Perkataan saya Ibn Bas, dolimun ini, kata Firi, keluar orang yang enggak masuk dalam ucapan yang dolim ini, yang dia mempertegas bahwasanya ini adalah adil. Hukum selain Allah itu adil. Mahfum? Kalau dia itu bilang adil hukum selain Allah itu, dan wa anna ahkamu taghutiyah adalah adlun wa adalatun, dan hukum-hukum taghutiyah adalah adil dan keadilan. Ini enggak masuk dalam ucapan dia itu dolim, tapi beda lagi hukumnya, bahkan masuk taghut akbar. Wa qala bi maudin akhar ya'lamu annahu asir wa annahu qad khalafa al-haqqa. Hakim tadi yang menghukum dari hukum Allah tadi mengetahui dirinya adalah berbuat maksiat, dan sungguh dia tahu bahwasanya dia menyelisih kebenaran. Dinukil dari Asalul Jami Al-Kabir ke-25 bagian alif. Wa qala bi maudin akhar yaqtaqidu annahu mukhti'un khati'un fidzalika wa annahu asir li rabbih. Dia meyakini bahwasanya dia adalah salah, orang yang salah dalam hal ini. Maka sungguh dia adalah orang yang berbuat maksiat kepada Rabbnya. Dinukil dengan sumber yang sama dalam kaset 19 bagian alif. Wa qala bi madin akhar wa huwa ya'lamu annahu asir bidzalika wa annahu mujrimun bidzalika. Seorang hakim yang menghukum di luar hukum Allah adalah dia tidak taghut akbar kalau dia mengetahui dirinya berbuat maksiat. Dia mujrim. Mujrim itu apa? Dosa dalam kelakuannya tadi. Ini perincian-perincian yang sangat gamblang dari beliau Syekh bin Baz rahimahullah ta'ala terkait dalam ucapan taghut. Jadi barang siapa yang enggak puas dengan ucapan ini, cukup dengan Al-Qur'an tadi, wa may yakfur bi taghut wa yu'min billah. Kemudian taghut itu adalah diantaranya adalah orang yang berhukum dengan apa yang dengan apa dengan selain apa yang Allah turunkan. Maka enggak gampang. Belajar di kuliahul hukum, kemudian setelah itu apa, mencalonkan sebagai hakim, ini adalah sangat berbahaya. Melamar pekerjaan sebagai hakim di luar hukum Allah Subhanahu Wa Taala, kok iso uang melacur wae sangat buruk, apalagi itu pelacur pun bilangnya apa, kerjaan susah yang ini ya sikiwelah ngono. Mengakui bahwa saya pelaturannya dosa. Tapi seorang hakim menghukum di luar hukum Allah belum tentu mengaku seperti kelakuannya pelacur. Paham toh? Nah itu yang. Tapi nanti ketika ada apa? Ada sweeping, pelacur yang kena. Penjudi yang kena. Sabung ayam yang kena. Padahal sabung ayam itu kalau ada azan, prei. Presi-presi azan. Kemarin ada deh. Biasanya ada adzan prei. Prei sih ada adzan menghormati kaum muslimin yang adzan salat. Kita berkata kita hormati. Jadi tahu mereka itu salah gitu. Tapi bahwa wa in hakama bi ghairi ma anzalallahu li riswatin aw li qarabatin aw li adawatin aw li asbabin ukhra wa huwa ya'lamu anna asin sara taghutan asghara wa sara zaliman fajiran asian. Dan jika dia berhukum dan jika dia menghukum dengan selain apa yang Allah turunkan karena disuap, karena keluarga, karena permusuhan, atau karena sebab-sebab yang lain, maka dan dia mengetahui bahwasanya dia adalah berbuat maksiat dalam penetapan hukum tadi, maka dia menjadi taghut kecil dan menjadi orang yang zalim, fajir, pelaku maksiat. Lakin layakunu kafiran bidzalikal kufri al akbar. Layakunu kafiran bidzalika al kufra al akbar. Akan tapi tidaklah menjadi kafir dengan keyakinan tadi dan perbuatan tadi, dan menjadi kufur akbar. Dinukil dari durus ba'da salatai al maghrib wal isya. Kaset nomor 8 bagian ba tasilat takwa. Ya kan? Jadi kita harus benar-benar memiliki kewaspadaan, maka jangan bangga kalau punya keluarga sebagai orang-orang yang menghukum di luar hukum Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita merasa sedih. Ya kan? Kalau punya keluarga yang nyabu, betapa sedihnya kita. Dan ini lebih parah daripada sabu. Kena keluarganya kena penyakit kanker, kita sedih. Tapi ini lebih parah daripada kanker. Iya toh? Nah, jauh. Kanker bukan termasuk wasilah kepada kekufuran. kanker itu bukan termasuk perantara kepada kekufuran. Paling perantara kepada apa? Habiskan duit itu saja. Kalau dia sabar maka dapat pahala yang lebih besar daripada duit yang terpakai. Jika dia apa? Berobat. Tapi ini berbahaya, perantara kepada kekufuran. Kalau meyakini boleh-boleh saja, bukan lagi perantara tapi sudah masuk dalam kekufuran tadi. Taib, wa qala wal mukhalif li hukmillahi ala halaini in khalafa hukmallahi istihlalan lidzalika fa huwa kafirun murtaddun wa in khalafa dzalika litama'in wa hawan wa huwa ya'rifu annahu mukhti'un wa annahu 'asin lakinnahu khalafa dzalika li riswatin aw li qarabatin aw li asbahi dzalika sara bidzalika dzaliman 'asiyan kafiran kufran duna kufrin kama qala Ibnu Abbas wa Mujahid rahimallahu ta'ala. Taib, ini juga cukupkan. Subhanakallahumma wa hamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.